لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita sampai 1234 sudah ya. 1235. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala sanad tersini sampai kepada Allah Jalla wa Allah mengatakan ahabbu ibadi ilayya, hambaku yang paling aku cintai. Siapa? A'jaluhum fitra, yang paling cepat berbuka. Begitu maghrib langsung membatalkan puasa. Ini yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis hasan. Sementara penilaian dari pensyarah kitab ini yaitu Sassanim bin Eid Al-Hilali Hafidhahullah, beliau mengatakan da'if. Hadis ini da'if. Selain Al-Imam Al-Tirmidzi, beliau membawakan marji' lain di antaranya Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Bahkan ada riwayat lain dari Imam Al-Auza'i. Ya. Yang kesimpulannya beliau mengatakan isnaduhu da'if. Sanad dari hadis ini da'if. Karena walaupun Qurrah bin Abdurrahman, ada seorang perawi bernama Qurrah bin Abdurrahman, ini disikokkan oleh Ibnu Hibban, tapi didhaifkan oleh jumhur Ahlul Jarh wa Ta'dil. Ahlul Jarh wa Ta'dil seperti Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Dhahabi, Ibnu Hajar dan lain-lain. Jumhur Ahlul Jarh wa Ta'dil mendhaifkan Qurrah bin Abdurrahman. Dan inilah yang kuat. Yeah. Oleh karena itu beliau berpegang bahwa hadis ini dhaif. Oleh karena itu dalam fikul hadisnya beliau mengatakan ma sahha fil bab yughni anhu. Hadis-hadis yang lain yang sahih cukup. Cukup. Tidak membutuhkan hadis yang dhaif ini. Oleh karena itu hadis 1234, 33 dan seterusnya tentang menyegerakan berbuka cukup. Tidak butuh lagi dengan riwayat dhaif ini. Maksud beliau seperti ini. Kemudian 1236. Ini sekali lagi bukan berarti Allah tidak cinta kepada orang yang menyegerakan berbuka. Bukan begitu. Bukan begitu. Jelas Allah mencintai orang yang menyegerakan berbuka. Tetapi lafaz seperti ini, kalimat seperti ini, karena tidak sahih, maka tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi, apalagi dinisbatkan kepada Allah, karena hadis ini hadis qudsi. Kemudian 1236. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza aqbala al-lailu min hahuna, apabila malam datang dari arah sini. Beliau menunjuk ke mana? Beliau menunjuk ke timur. Beliau menunjuk ke arah timur sambil mengatakan, "Idza aqbala al-lailu min hahuna." Apabila malam datang dari arah sebelah sana, sambil menunjuk ke timur. Karena ketika matahari tenggelam, baru saja tenggelam, mana yang lebih dulu gelap, timur apa barat? Tentu timur. Tentu timur. Barat belum langsung gelap, kan masih ada cahaya matahari, walaupun dari bawah, ya kan? Apa istilahnya kemarin? Syafaq. Kalau pagi fajar, kalau menjelang malam sore maghrib syafaq. Akan masih terang. Ada semburat merah di barat. Mana yang gelap? Tentu timur. Maka Nabi mengatakan, apabila malam datang dari arah sana. Gelap itu datang dari arah sana, maksudnya timur. Kan sudah tidak mendapatkan terang matahari. Matahari untuk menuju timur itu, ufuk timur itu sudah terhalang oleh bumi, kan begitu. Beda ketika matahari masih di atas ufuk. Ketika matahari belum tenggelam, kan arah timur masih belum terhalang dari sinar matahari. Berarti masih terang. Gitu. Oleh karena itu, gelap itu, malam itu diawali dari timur. Wa adbarun naharu min hahuna, dan siang itu hilang. Siang itu hilang dari arah sana. Sana mana? Sana mana? Sana barat. Ya. Kan ketika di timur sudah gelap, begitu melihat ke barat masih ada tanda-tanda siang, masih terang. Makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. Nah, ini maksud beliau siang mundur, siang menghilang. Dari arah mana? Tentu dari arah barat. Ya. Masih terang di barat, padahal di timur sudah gelap. Di barat masih terang, lama-lama menghilang, lama-lama menghilang. Nah, itu yang dimaksud oleh beliau, siang menghilang mundur dari arah barat. Wa gharabati syams, ini keterangan berikutnya, keterangan intinya, bahwa wa gharabati syams, matahari tenggelam. Intinya itu, intinya matahari tenggelam. Jadi ada tiga keadaan di sini, sebetulnya satu. Bukan tiga-tiganya harus memenuhi syarat baru berbuka, tidak. Intinya adalah matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam, otomatis siang datang dari arah timur, malam datang dari arah timur, siang menghilang dari arah barat. Itu keterangan lain dari wa ghorobati syams. Maka wa di sini bermakna aw. Ya. Jadi bukan tiga sifat, satu, dua, tiga, tidak, tapi sebetulnya ini satu sifat. Karena kita semua faham bahwa inti seseorang berbuka puasa adalah ketika matahari tenggelam. Faqad aftara shaim, maka seorang yang berpuasa harus berbuka. Maka itulah saat di mana orang yang berpuasa berbuka, ketika matahari tenggelam. atau ketika malam mulai tampak dari timur, ketika siang mulai menghilang dari arah barat. Muttafaqun alaih. Fikul hadis. La budda min wujudi baqaya dzulam indal iftar. Ketika waktu berbuka, tidak boleh tidak pasti kegelapan itu muncul hanya dari arah timur. Kalau barat kan belum, tadi sudah kita bahas ya. Jadi ketika kita, mata kita belum melihat matahari betul-betul tenggelam ya, tentu kita melihat ada cahaya terang di barat. Nah, itu jangan sampai ada pikiran, oh belum maghrib, belum maghrib, lihat kan masih terang di barat. Ini salah. Memang ketika maghrib itu masih terang di barat, gitu ya. Nanti akan diperjelas dengan hadis berikutnya. Sampai para sahabat itu, dalam hal ini Bilal ya, apa, nggak percaya diri gitu. Nabi minta minum sampai 3 kali. Nanti setelah ini hadisnya ya. Ini semakin menunjukkan bahwa jangan ragu, jangan ragu. Ketika gelap di timur itu sudah mulai nampak, minumlah, berbukalah, jangan ragu. Walaupun di barat tentu masih terang, karena sekali lagi ketika matahari tenggelam tidak langsung gelap ya. Maka ucapan ya tunggu sebentarlah kan lebih baik hati-hati daripada ya kalau benar sudah tenggelam. Kalau belum, kita lebih baik hati-hati. Betulkah ucapan ini? Tidak betul, tidak betul. Nanti akan kita lihat walaupun salah ya. Jadi melihat di timur gelap, ini kita bicara tidak mendung ya, ini kita bicara betul-betul langit cerah. Kan ketika sore hari menjelang maghrib, matahari belum tenggelam, tentu di timur masih terlihat cahaya. Nah, kemudian gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Nah, itu berarti sudah datang waktu maghrib, sudah saatnya berbuka, walaupun di barat masih terang. Al-fitru yatahaqqaqu bi thalathati syurut. Ah, ini dia, menarik ini. Berbuka itu terjadi, waktu berbuka itu tiba, itu dengan 3 syarat. Tapi bukan berarti baru satu nih, kurang satu lagi. Ah, bukan begitu ya. Artinya ketiga-tiganya sebetulnya satu, yaitu matahari tenggelam. Atau seandainya matahari tidak kita lihat tenggelam, mungkin di sebelah barat kita ada bukit, di sebelah barat kita ada gedung tinggi, kita tidak mampu, tidak bisa melihat ufuk barat. Nah, bisa cara satu dan cara dua ya, dan itu intinya sama. Sekali lagi, bukan baru satu tunggu dua lagi ya, baru dua tunggu satu lagi, bukan begitu. Apa 3 syarat yang beliau maksud? Yang pertama, iqbalul lail, datangnya gelap malam. Dari arah mana tadi? Timur. Wa idbarun nahar, menghilangnya terangnya siang. Dari arah mana tadi? Barat. Yang satu lagi, ghurubu qorsis syams, tenggelamnya bulatan matahari. Maka jika kita melihat di ufuk barat matahari sedang tenggelam, sedang tenggelam, sepersepuluh, sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, terus setengah, terus sampai tinggal 8/10 misalnya. Maka tunggu sampai betul-betul hilang semuanya. Ya, 80%, 90%, 95% belum. Sampai betul-betul 100%. Kita baru boleh berbuka. Bagaimana orang yang di atas? Nanti akan terjawab dengan riwayat Abdul Razak di Musonaf beliau. Yeah. Maka kita pernah dengar di mana itu, di Dubai atau di mana, gedung tinggi sampai hampir 1000 meter itu di lantai pertama dengan lantai tertinggi waktu berbukanya berbeda. Berbeda, bahkan kalau tidak salah ada 3 atau ada 4 ya. Di lantai sekian maghrib jam sekian, di lantai sekian maghrib jam sekian. Karena memang ya jelas secara dalil, ketika yang di bawah sudah tidak melihat matahari lagi, sudah tenggelam, menurut mata yang di bawah, menurut mata yang di atas masih ada. Masih ada. Kaidahnya ketika matahari masih terlihat, ya belum malam, masih siang, belum maghrib. Gitu ya. Ini ternyata ada hadisnya. Nanti beliau bawakan walaupun bukan di matan hadis ya, ada di syarah. Ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa permasalahan-permasalahan di akhir zaman, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini sebetulnya sudah ada jawabannya. Sudah ada jawabannya dari Allah dan Rasulnya, hanya kita yang belum tahu. Hanya kita yang belum baca, belum menemukan. Oleh karena itu jangan buru-buru. Jangan buru-buru berijtihad. Maka para ulama berijtihad itu seolah seperti makan bangkai. Para ulama menganggap berijtihad itu seolah seperti makan bangkai. Boleh kalau darurat, terpaksa. Begitu pula ijtihad. Maka tidak bentar-bentar ijtihad, bentar-bentar ijtihad. Ya, jadi betul-betul terpaksa. Ada peristiwa, ada keadaan di mana butuh jawaban segera. Sementara tidak didapati, belum didapati di ayat, di hadis. Ini salah satu contoh. Dan semakin menunjukkan ucapan Salman, ucapan Abu Dzar dan lain-lain yang mengatakan Nabi wafat. Tidak ada satupun jalan menuju surga kecuali sudah beliau terangkan. Tidak ada satupun jalan yang menuju neraka yang belum beliau terangkan. Jadi semuanya sudah dijelaskan oleh beliau. Hanya kitanya yang belum tahu. Kitanya yang belum baca. Kitanya yang belum dengar. Maka sekali lagi, jangan buru-buru. Al-aslu fi hadhihi salasah an takuna mutalazimatan wa in badat lil aini annaha laysat kadhalik. Hukum asal dari tiga yang tadi, yang kita bahas tadi, seperti yang kita bahas tadi, jadi intinya adalah matahari tenggelam. Ya, bukan berarti tiga syarat itu ditunggu satu persatu. Ya, kalau sudah terkumpul semua, baru. Ya, bukan seperti itu. Ya. Hadhihi syurutu salasah idza tahaqqaqat. Apabila syarat yang tiga ini, apabila tiga-tiganya terpenuhi, maksudnya sudah terlihat, faqad aftara sha'imu hukman, maka secara hukum orang yang berpuasa boleh berbuka, bahkan harus berbuka. Wa tajawazuhu fi siyamihi za'aman minhu lil iqyad mukhalifun lis sunnah. Lewat dari waktu tersebut, timur sudah gelap, barat tanda-tanda siang sudah mulai hilang, matahari sudah tenggelam, tapi dilewatkan sedikit, mungkin 2 menit, mungkin 3 menit. Alasannya apa? Lil ihtiyat, untuk kehati-hatian. Maka mukhalifun lis sunnah, dia telah menyelisihi sunnah, dia telah melanggar sunnah, dia telah berbuat bid'ah. Menyelisihi sunnah tentu bid'ah, tidak boleh, haram, dan tidak akan berada dalam kebaikan. Walaysa lahu fihi ajr, dan tidak ada pahala. Orang berhati-hati kan biar berpahala, ya, berhati-hati, walaupun enggak ngapa-ngapain, walaupun insya Allah enggak ada syahwat, tapi ini di rumah cuma berdua, walaupun dia dengan iparnya, ya, untuk kehati-hatian dia enggak mau pulang dulu sampai kakak dia pulang, ya, suami dari kakaknya misalnya, suami dari iparnya itu. Kehati-hatian seperti ini dapat pahala, jelas. Jelas itu kebaikan, dapat pahala. Ya. Daripada saya makan uang yang tidak jelas, ini pemberian kepada saya pada atas kerja saya, padahal saya sudah digaji, sudah saya tolak. Ini kehati-hatian. Berpahala apa tidak? Jelas berpahala. Sangat jelas berpahala. Adapun di sini tidak berpahala. Agar mantap untuk kehati-hatian, tunggu 2 menit lagi, 3 menit lagi baru berbuka, tidak akan dapat pahala. Bal yulhiquhul wizru, malah berdosa. Jelas berdosa, menyalahi sunnah. Nabi nyuruh segerakan, segerakan, segerakan, ini ditunda, ditunda, ditunda. Apa kalau tidak dosa? Jelas berdosa. Ya, 1237. Wa an Abi Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abi Aufa, kunyahnya Abu Ibrahim. Qala, dia mengkisahkan satu kisah yang dia alami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersafar, kami keluar, kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shaim. Dan waktu itu beliau berpuasa, zahirnya bulan Ramadan, dan yang lain tidak berpuasa. Ada sebuah perjalanan di mana seluruh sahabat berbuka kecuali 2 orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini zahirnya Ramadan, karena tidak didapat riwayat bahwa Nabi berpuasa sunnah ketika safar, apalagi perjalanan. Falamma gharabatis syams, ketika matahari telah tenggelam. Qala li ba'dil qaum, Nabi mengatakan kepada beberapa sahabat, ya fulan, inzil, wahai fulan, tidak disebut di sini. Di riwayat lain, bila, wahai bila, inzil, turunlah, fajdah lana, ijdah itu mencampur antara sawiq, sejenis makanan gandum, dengan air, dengan air makanan di kala itu. Ya fulan, ya bila, tolong siapkan air dengan gandum, dengan roti. Intinya aku akan berbuka, tolong siapkan. Faqal, si orang tadi, si Bilal tadi mengatakan, ya Rasulullah, lau amsayta, wahai Rasulullah, tidak menunggu lebih sore lagi? Karena terlihat memang masih terang sekali, belum gelap di bar. Jadi menunjukkan bahwa para sahabat menjadi baik, menjadi faham, menjadi tahu setelah dikasih tahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dikasih tahu oleh Nabi, ya nggak tahu, tidak tahu, dan itu kan banyak sekali kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh para sahabat, lalu diluruskan oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi, akhirnya menjadi lurus, menjadi benar, menjadi baik, menjadi faham. Jadi para sahabat itu menjadi baik, menjadi faham, menjadi berilmu butuh waktu, butuh proses, gitu ya. Beda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan langsung dari Allah, ya kan? Itu pun Nabi pernah juga melakukan kesalahan, kan? Bermuka masam kepada seorang buta, tidak mengucapkan insya Allah, ya kan? Mengharamkan madu. Ya, ini kan kesalahan-kesalahan beliau, dan langsung ditegur oleh Allah pula. Wahai Rasulullah, apakah tidak menunggu lebih sore lagi? Ini masih terang. Nabi tidak menjawab, tidak menerangkan apa-apa, tidak memberikan dalil, hujah, tapi Nabi mengulang ucapan beliau. Kenapa? Karena ucapan beliau adalah dalil. Gitu ya. Dengan beliau mengulangi ini, berarti beliau membawakan dalil. Inzil fajdah lana, diulang lagi, persis. Ya. Nabi tidak memberikan keterangan tambahan. Nabi hanya mengatakan, inzil fajdah lana, turunlah, siapkan makanan untuk aku berbuka. Faqal, dijawab lagi, Bilal jawab lagi, inna alaika naharan, ya Rasul, masih siang. Gitu. Karena memang lihat zahirnya, memang melihat zahirnya. Nah, dari sini sahabat bisa beristihad. Tidak mungkin kita menuduh Bilal apa istilahnya, bandel. Ini Bilal ini bandel, ya, sengaja bikin kesel Nabi. Tentu enggak mungkin kita menuduh Bilal seperti itu. Bilal beristihad. Ini betul-betul masih siang, belum sore, belum gelap. Kok Nabi minta? Barangkali ada sesuatu terjadi pada diri Nabi, ya, namanya istihad. Walaupun istihad ini salah. Faqal, Nabi mengulang lagi, inzil fajdah lana, turunlah, siapkan makanan untuk aku berbuka. Ya. Nah, dengan tiga kali ucapan ini, faham bila, faham Bilal, memang itu maksud Nabi. Ya. Sudah cukup. Cukup bagi sahabat, cukup bagi Bilal untuk melaksanakan ini. Sudah tiga kali. Walaupun bukan berarti ketika satu kali dilaksanakan salah. Tidak. Tidak seperti itu fawaidnya. Fanazala fajadaha lahum. Lalu turun, ya. Fajadaha lahum. Lalu ini fa'ilnya bisa Nabi, bisa Bilal, ya. Adapun lafadz lahum tentu untuk mereka, ya kan? Tapi yang jelas Rasulullah yang minum. Fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Ya. Mungkin yang lain tidak berpuasa. Ya. Tsumma qala habar. Setelah beliau meminum, tambahan keterangan di sini untuk menguatkan keadaan tadi. Nabi mengatakan idza ra'aitumul laila qad aqbala min hauna. Apabila kalian telah melihat tanda-tanda malam, tanda-tanda gelapnya malam datang dari arah sana. Mana tadi? Timur. Faqad aftara shaim. Maka itulah waktu untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Wa asyara bi yadihi kibalal masyriq. Ini lebih jelas lagi. Ini masuk di hadis ini. Dan Nabi menunjuk dengan tangan beliau ke arah timur. Berarti betul-betul malam dimulai dari timur, tidak dimulai dari barat. Muttafaqun alaih fi kull hadith. Jawazul istifsar, bolehnya istifsar. Istifsar dari kata tafsir, minta keterangan, minta tambahan penjelasan. Ini boleh. Anid zawahir, dari zohirnya. Kan zohirnya Nabi cuma mengatakan bikin makanan untuk aku berbuka. Itu dohirnya. Kemudian penjelasannya diminta oleh sahabat ini, oleh Bilal ini. Bolehkah seperti itu? Boleh. Boleh. Ini bukan bagian seperti sifat Yahudi. Ini tidak bisa disamakan. Ketika Yahudi Bani Israel disuruh menyembelih sapi betina, lalu minta keterangan begini, yang umurnya berapa, yang sudah buat kerja atau belum, warnanya apa dan seterusnya, ini disamakan ya? Tidak. Tidak, berbeda, sifatnya berbeda. Karena itu betul tambahan. Apa yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ini enggak, minta penjelasan. Ya. Boleh. Seperti ketika Nabi menjelaskan keadaan kaum muslimin bersama Nabi Isa kelak, ketika muncul Ya'juj Ma'juj, kaum muslimin bersama Nabi Isa menyelamatkan diri di puncak sebuah gunung. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ya, dan mereka bisa bertahan hidup. Nah, para sahabat nanya, dengan apa mereka hidup? Dengan apa mereka bisa bertahan hidup? Nabi menjawab dengan apa? Dengan tasbih, dengan tahmid. Karena di saat-saat tertentu, pada hamba-hamba Allah tertentu, itu tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya bermanfaat sama dengan makanan dan minuman. Contoh yang sudah jelas ya, malaikat. Malaikat. Malaikat jelas sekali. Dengan apa malaikat bisa hidup? Dengan tasbih, dengan tahmid. Tidak ada makanan yang dimakan, tidak ada minuman yang diminum. Ya, yeah. Dengan tasbih, dengan tahmid bisa hidup. Yeah. Ini pun dialami oleh Nabi beberapa kali ketika beliau berpuasa wisol. Ketika beliau berpuasa wisol dan para sahabat ingin mengikuti, dilarang oleh Nabi dan Nabi memberikan keterangan. mirip-mirip seperti ini. Bukankah engkau juga berpuasa wisol ya Rasul? Ah, dijawab oleh Nabi, kalian tidak seperti aku. Aku diberi makan dan minum oleh Allah di malam hari. Apakah makanan padat, minuman cair, susu, madu, air, kurma, gandum? Tidak semua. Tidak semua, bukan makanan jasmani, tapi rohani. Tapi intinya sama, menguatkan, menyehatkan. Makanan kan begitu. Walaupun tidak ada padatnya, tidak ada cairnya, tidak ada bendanya. Gitu ya. Nah, ini termasuk bagian yang sama dengan ini. Boleh istifsah. Istihbabu ta'jilil fitr. Disukai, disunahkan, menyegerakan berbuka. Ini hampir semua hadis ada fawaid seperti ini di bab ini, karena ini memang syahidnya. Kemudian la yajibu imsaki juz'in minal lail mutlaqan bal mata tahaqqaqa ghurubus syams halal fitr. Ketika jelas matahari telah tenggelam, harus langsung berbuka. Ya, tidak wajib harus semua tanda-tanda malam itu nampak semua. Artinya sudah gelap semua, seperti jam-jam sekarang ini. Ya, tidak. Walaupun masih ada tanda-tanda siang, yaitu terang di arah barat, enggak masalah. Yang penting matahari telah tenggelam dan tenggelamnya sudah selesai, ya, bukan sedang tenggelam. Artinya baru sekian persen, tidak, harus sudah 100%. Kemudian jawazu tadhkiril alim, bolehnya mengingatkan seorang alim. Boleh. Dikhawatirkan si alim ini lupa. Gitu. Jangan-jangan beliau lupa. Boleh mengingatkan. Boleh. Ya. Apa yang dilakukan oleh sahabat itu tadi, istihad, jangan-jangan ada sesuatu. Jangan-jangan beliau lupa. Dan ini terjadi beberapa kali. Jadi ada permintaan Nabi yang ditolak karena ada sesuatu. Saya kira antum masih ingat kejadian pada hari Kamis. Kejadian pada hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kira-kira 4 atau 5 hari sebelum Nabi wafat. Minta apa beliau di hari Kamis itu, di saat demam beliau sangat tinggi? Beliau minta kertas dan alat tulis. Ya, semacam kertas, ya. Meminta ada alat tulis. Beliau ingin memberi wasiat. Beliau ingin memberi wasiat. Dan para ulama saya kira sepakat bahwa yang dimaksud wasiat oleh Nabi adalah menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Ah, cuman ini ditolak oleh Umar. Ketika sebagian sahabat mau mencari alat tulis untuk menulis, kata Umar, beliau demam yang sangat tinggi. Lihat, berarti Umar masih melihat Nabi sebagai manusia, bukan malaikat. Artinya manusia itu ketika demamnya sangat tinggi, tentu ucapannya tidak seperti biasanya. Dan Umar mengatakan, dan Umar berhujah, di hadapan kita sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran 30 juz dihafal di dada-dada kaum muslimin. Begitu pula sunnah, artinya sudah cukup. Seandainya beliau wafat, masih perlukah wasiat terakhir yang dengan wasiat itu kaum muslimin tidak akan berselisih? Menurut istihad Umar, tidak usah. Sudah cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat, sahabat ditarbiah oleh beliau selama 23 tahun, cukup. Cukup. Akhirnya akan berselisih. Cari alat tulis, jangan. Cari alat, jangan. Akhirnya agak gaduh. Maka Nabi mengatakan, tidak pantas kalian gaduh di hadapan Rasulullah. Ya, lalu diusir. Dan tidak terjadi. Dan ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak dipermasalahkan, sudah selesai. Belakangan dipermasalahkan, diangkat oleh kaum Rafidah. Ya. Menuduh Umar yang bukan-bukan. Dan wasiat itu menurut versi Rafidah untuk Ali. Itu sebetulnya adalah untuk Ali, agar Ali jadi khalifah. Umar tahu, maka dilarang, bikin-bikin. Dan ada riwayat sahihnya seperti ini. Ini semakin menunjukkan bahwa Rafidah Syiah betul-betul bikinan Yahudi. Yahudi kan lihai sekali. Seperti itu, orang awam bisa termakan nih dengan kisah ini. Padahal enggak ada masalah. Kalau memang itu bermasalah, enggak mungkin para sahabat diam. Para sahabat kan manusia-manusia yang sangat cemburu terhadap kebenaran. Kalau memang harus diperjuangkan, perjuangkan, walaupun harus perang sesama sahabat, enggak masalah, seperti Ali dan Muawiyah. Karena betul-betul mempertahankan kebenaran. Ya, ini enggak ada, udah. Enggak ada masalah, udah selesai, dilupakan saja. Berarti memang enggak ada apa-apa. Dan apakah habis itu Nabi langsung wafat? Kan tidak. Sempat sehat dulu, ya kan? Sehari semalam, bahkan sempat bisa sholat sehari sebelum wafat. Kalau betul wasiat itu memang harus ada, kan mudah sekali. Sudah enggak demam lagi. Sudah agak membaik. Walaupun belum sembuh 100% ya, tapi sudah bisa berjalan, walaupun dipapa oleh Ali dan Fudail, dan sholat di sebelah kiri Abu Bakar. Gitu ya. Nabi enggak membahas itulah. Dan sekali lagi, Nabi maksud, kalau memang harus ditulis, dan tentu Allah tidak akan membiarkan. Kalau apa yang dilakukan oleh Umar menghalang-halangi para sahabat mencari alat tulis itu Umar salah, tentu tidak akan dibiarkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dibiarkan kan, tidak ada apa-apa. Nah, kurang lebih ini lebih ringan lagi ucapan Bilal. Kenapa enggak nunggu lebih sore lagi ya Rasul? Ini masih siang terang ya Rasul. Ini lebih ringan lagi dari tadi. Ya. Tapi kenyataannya yang Umar tadi yang benar, Bilal di sini yang justru salah. Wa tarkul muraja'ati lahu ba'da salas. Tapi setelah tiga kali jangan diulang lagi. Kan tanya lagi. Setelah tiga kali enggak nanya lagi. Langsung dilakukan. Ya. Yeah. Bayanu waktu shaumi wa anna al-ghuruba mata tahaqqaqa kafa. Keterangan tentang kapan waktu shaum dan bahwa ketika matahari tenggelam sudah jelas tenggelamnya, cukup ya, bighiya bi kursi syams, dengan sudah tidak terlihatnya lagi bulatan matahari itu, maka datanglah gelap malam dari arah timur, dan habislah terangnya siang dari arah barat. Ini yang tadi ya, yang saya katakan tadi di Musonat Abdul Razak, beliau bawakan. Lau taro'aha ahadun ala zahri ba'iri. Seandainya seseorang berada di punggung untanya, dia akan lihat matahari itu. Ya. Ya, kita radhiyallahu sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tadi yang terakhir ya. Law tara'aha ahadun 'ala dhahri ba'iri. Seandainya seseorang itu duduk di atas punggung kendaraannya, punggung untanya, la ra'aha, niscaya dia masih melihat matahari. Tapi yang di bawah enggak lihat lagi, enggak masalah. Buka saja. Walaupun yang berada di atas unta, apalagi di bawah pohon, apalagi di lantai sekian, masih melihat matahari. Kemudian al-amru syar'i ablahu minal hissi. Perkara-perkara syar'i ini lebih besar, lebih harus diutamakan dari perkara yang hissi. Ketika sesuatu yang kita lihat bagus, baik, bermanfaat, menguntungkan, tapi kata syariat haram, tinggalkan. Gitu. Sebaliknya, ketika sesuatu itu berbahaya, melelahkan, bikin capek, meragukan, tapi kata syariat wajib, jalankan. Ya. Kemudian al-aqlu la yaqdi 'ala syar'i. Akal tidak bisa menghukumi syariat. Apa yang dikatakan haram oleh syariat, akal tidak boleh mengutak-atik. Haram ya haram, wajib ya wajib, halal ya halal. Jangan dengan pertimbangan akal. Kecuali syariat membiarkan. Mengharamkan tidak, menghalalkan tidak, menyuruh tidak, memerintahkan tidak. Hal ini akal harus kita pakai. Jeroan kambing di mana bahaya apa tidak, akal kita pakai, gitu ya. Buah-buahan, sayur-sayuran bermanfaat apa memudorotkan, akal kita pakai. Adapun daging babi tidak boleh lagi. Walaupun secara akal, walaupun secara penyelidikan itu bermanfaat bagi manusia, kata Allah haram, tinggalkan. Yang terakhir, al-bayanu bi dzikri lazim wal malzum jami'an li ziyadatil iyadah. Menerangkan tentang sebab dan akibat. Sebabnya begini, akibatnya begini. Untuk apa? Agar menambah keterangan, untuk memperjelas, untuk menambah kejelasan. Wallahu a'lam. Kita bersoal jawab. Bagaimana jika ketika hendak waktu maghrib cuacanya mendung gelap, bolehkah kita mengundur waktu iftar? Ketika ini terjadi di zaman Rasul dan para sahabat, maka tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi, dan itu kejadian kan? Kejadian, Rasul dan para sahabat sudah minum, sudah berbuka, karena memang gelap. Tidak tahunya cuma mendung. Matahari muncul lagi. Belum maghrib. Nah, sebagian sahabat mengatakan kita mengqadha. Ini batal. Kata Nabi, tidak. Itu zaman Nabi di mana belum ada jam, belum ada jadwal. Nah, karena sekarang sudah ada jam, sudah ada jadwal. Ketika kita biasanya berbuka jam 6 misalnya, ya kan? Ya, kita berbuka jam 6. Ya. Kita lihat setengah 6 mendung gelap, ya janganlah ya. Kan kita udah tahu biasanya jam 6. Ya. Kosok setengah 6 mendung terus minum ya. Kecuali selama ini memang enggak pakai jam. Ya, saya kira hampir seluruh kaum muslimin hari ini pakai jam. Orang tua saya sholat berjamaah saat sholat maghrib. Bapak langsung salam mengakhiri sholat. Ibu saya sudah memberikan isyarat tanda rokaat kurang. Bagaimana yang benar? Mengambil dalil dari Nabi sholat kurang, ikuti saja. Para sahabat semua mengikutinya. Padahal para sahabat semuanya tahu baru dua rokaat. Padahal sholat duhur atau asar dan tidak dikosong. Seluruh sahabat ikut. Nah, kemudian diingatkan oleh seorang sahabat yang bernama Dzulyadain bahwa Nabi sholat cuma dua rakaat. Lalu Nabi kembali ke tempat sholat, mengimami sholat lagi dua rakaat. Dan sebelum salam, sujud sahwi dua kali. Nah, cara Nabi ini kita ikut. Apakah boleh berselisih sedikit di antara kaum muslimin dalam masalah fikih? Bukan sedikit, banyak. Antum bisa lihat perbedaan fikih antara Syafi'i dengan Maliki, antara Hambali dengan Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Ubay. Masalah fikih luar biasa. Antum tahu di abad ini, oh, ada dua alim besar, sama-sama ahlu sunnah, sama-sama salaf, tapi seolah istilah kita selalu berselisih. Ya, Syekh Albani dengan Syekh At-Tuwaiji. Luar biasa. Dalam tulisannya itu luar biasa dan keras. Gitu. Syekh Albani dan Syekh At-Tuwaiji. Oleh karena itu pernah satu ketika Syekh Albani datang ke Saudi. Datang ke Saudi. Nah, ini didengar oleh Syekh At-Tuwaiji. Syekh At-Tuwaiji sengaja menghadang di bandara Syekh Al-Bani. Para pelajar agak panik apa yang akan terjadi. Ya, selama ini gak pernah ketemu, tapi debat luar biasa masalah fikih. Bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah, tapi keras luar biasa. Antum tahu apa yang terjadi ketika bertemu? Berpelukan dua-dua. Ya. Dan Syekh At-Tuwaiji memaksa Syekh Al-Bani untuk singgah ke rumahnya. Dan seterusnya ini para ulama. Ya. Jadi perselisihan ilmiah itu tidak sampai ke apa kalau kita marah-marahan, ngambek. Ya. Gak ada begitu. Ya. Ulama gak ada yang begitu. Biasa saja. Perselisihan di majelis ilmu biasa. Suara keras biasa. Sangat biasa. Yang menyebabkan mereka berbeda, tentu pemahaman kan tidak sama. Apa yang dialami oleh Syekh Al-Bani dan Syekh At-Tuwaiji, dan antum tahu belakangan Syekh At-Tuwaiji mendapatkan hadiah penghargaan dari Malik, kalau tidak salah Raja Fahd, ya. Beliau mengatakan sebetulnya bukan aku yang pantas menerima itu, tapi Syekh Al-Bani. Begitulah para ulama saling memuji. Apa yang terjadi pada diri Syekh Al-Bani dengan Syekh At-Tuwaiji ini ternyata di zaman sahabat ada. ya, antara Imran bin Husain dengan Ibnu Abbas. Ini luar biasa perdebatan fikih antara kedua. Ilmiah, enggak masalah. Tidak mungkin fikih ini dari alif sampai ya dua orang ulama sama semua, enggak mungkin. Perbedaan itu hal yang biasa, hal yang wajar. Untuk melihat tanda-tanda alam di perkotaan tentu sangat sulit. Contoh kasus bagaimana jika di TV sudah azan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, sedangkan di satu tempat di wilayah Tangerang misalnya belum azan, mana yang harus diikuti? Seperti yang waktu itu pernah kita bahas ya, selama ini kita sikoh dengan yang mana? Kan ada beberapa masjid yang kita tidak sikoh, karena kita tahu selama ini dia suka di masjid itu azan asar sering telat 10 menit, 15 menit. Maghrib mungkin tidak ya, isya suka telat. Nah, tentu kita tidak sikoh dengan azan di masjid tersebut. Ya. Beda dengan masjid yang memang kita sikoh seperti masjid ini misalnya. Azan betul-betul mengikuti jadwal yang ada, atau mungkin muadzinnya melihat bayangan matahari khusus duhur dan asar. Ketika kita sikoh, kita ambil yang itu. Mana yang kita sikoh? Bagaimana hukum sedekah yang bersyarat? Misalnya saya akan bersedekah membiayai kuliah si fulan dengan syarat si fulan setiap hari sholat 5 waktu di masjid. Nasihat saja ya. Nasihat saja. Saya tidak tahu tentang larangan ini, tapi lebih baik nasihat saja. Berikan, kemudian dinasihati. Atau setelah terjadi, gitu ya. Sudah terjadi. Si fulan ini, si anak ini yang masih di SMA kelas 2 ini, saya lihat tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Maka saya kasih hadiah dia misalnya. Ini boleh. Sudah terjadi. Kalau belum, khawatir menimbulkan riya, bukan karena Allah kan. Kecuali anak-anak. Anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, kalau hafal surat ini nanti dibelikan sepeda, belikan ini. Anak-anak pun. Bagaimana hukum sholat lima waktu di sebuah masjid dan masjid tersebut bukan tanah wakaf? Bukan urusan kita ya. Sebuah masjid itu tanah wakaf atau bukan urusan kita. Ketika kita masuk ke masjid, ada imam di situ, ada karpet digelar, ada ya masjid, cuma kita tahu kan bangunan masjid sudah sholat di situ. Masuk masjid kita nanya-nanya, maaf ini sudah diwakafkan belum ya? Ini kan cari-cari kerjaan. Islam tidak suka membebani seperti ini, sudah. Bukan urusan jamaah diwakafkan atau tidak. Dan wakaf menurut syariat Nabi di hari itu dengan sekarang kan beda. Wakaf sekarang itu harus apa? Harus datar ke depan ke KUA ya kan? Apa begitu wakaf di zaman Nabi? Kan tidak. Ketika seseorang memiliki sebidang tanah lalu dibangun masjid dan diniatkan ini untuk kaum muslimin, ya sudah wakaf. Ya, di zaman Nabi kan tidak ada notaris segala macam hitam di atas putih. Intinya sudah diniatkan ini untuk kaum muslimin, dan ketika seseorang membangun masjid, ya tentu ini untuk kaum muslimin. Siapapun boleh sholat di situ, istirahat di situ, baca Al-Quran di situ, itikaf di situ. Adapun yang mengelola kebersihannya, listriknya, jadwal khotibnya, kita atau 3 orang, 4 orang, bukan berarti dia yang memiliki. Ya. Yeah. Apakah seluruh hewan laut halal dimakan, termasuk anjing laut dan binatang buas lainnya? Ya, kalau memang betul-betul mati kalau di darat, hanya hidup di air. Kalau di darat mati. Tapi kalau di darat juga hidup berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tetap kita lihat apakah dia binatang buas yang bertaring tajam, berkuku tajam, yang dengan taring atau kukunya itu dia menerkam mangsanya. Tentu ini jatuh pada larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melarang binatang buas yang menerkam, menggigit mangsanya dengan taringnya, seperti kucing, harimau, singa, dan buaya, ya. Kalau buaya dianggap hewan darat. Jika kita mendapati imam tasyahud akhir, apakah kita tetap terhitung sholat berjamaah meski kita tidak mendapati rokaat dengan imam tersebut? Ya, sebelum salam, sebelum salam, saat qobliyah di rumah, kapan saya boleh mulai sholat? Apakah harus menunggu semua masjid di sekitar rumah selesai adzan? Tidak, masuk waktu, masuk waktu. Kalau antum yakin bahwa sekarang ini saat itu sudah masuk waktu duhur, ya sudah boleh qobliyah duhur, walaupun belum ada yang adzan. Ya. Bolehkah melihat ke arah imam untuk memastikan apakah imam duduk iftirash atau tawaruk saat tasyahud akhir? Kalau memungkinkan, ya, antum di sop pertama, ya, kalau antum di sop kelima pakai begini-begini, ya gak usah, ya. Ya, kalau antum sop pertama belakangnya, boleh lah. Kalau gak memungkinkan, ya sudah. Keyakinan antum tawaruk, tawaruk, iftiras, iftiras. Bolehkah membiayai saudara ayah pergi haji dalam rangka badal haji untuk ayah? Mengingat saudara ayah, ya. Yang rajih anak. Yang rajih anak. Karena memang dalilnya, ya Rasul ayahku. Ya Rasul, ayahku bernazar pergi haji. Ya. Maka Nabi membolehkan. Kan ini ibadah, kan nunggu contoh, kan? Ini ibadah nunggu contoh. Contoh yang ada di zaman Nabi, anaknya. Kalau anaknya tentu sejalan dengan idza mata ibnu adam min qata amaluhu ila min salasin. Ada tiga, salah satunya anak, kan? Jika bukan anaknya tentu akan bertentangan. Ya, seluruh amalnya terputus kecuali tiga. Ini berarti ada empat. Ada adiknya, ada tetangganya, dan seterusnya. Padahal cuma anak. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.